senja itu flamboyan berguguran seorang darah memandang satu-satu daunnya berjatuhan berserakan di pangkuan flamboyan itu diraihnya, wajahnya terlihat sayu. Flamboyan berguguran, berjatuhan, berserakan. Berharapan esok bisa bersemi kembali. Wajahnya terlihat sayu, flamboyan berguguran, berjatuhan, berserakan. Sejak itu sang dara berharapan esok lusa bersemi kembali. Esok lusa kan bersemi kembali.